Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jamaah salat subuh majlis syadar rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi ini kita masih diberikan nikmatul Islam wal iman dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di rumah Allah yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqamah menjalankan dinul Islam sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Jamaah salat subuh majlis syadar rahimakumullah, kita setelah salat subuh ini akan melanjutkan dengan kajian yang alhamdulillah sudah hadir di depan kita yaitu Al Ustadz Ali Nurdin. Adapun kajian pada pagi hari ini kita akhiri pada pukul 06.30. Bagi jamaah yang mau bertanya, kami persilahkan untuk menyiapkan pertanyaan kepada Al Ustadz. Kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatan wa salaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang saya muliakan, pada kesempatan pagi hari ini perkenankan kami untuk duduk di hadapan para bapak-bapak sekalian untuk saling menasihati satu dengan yang lainnya di antara kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan semoga ini bermanfaat kepada bapak-bapak sekalian tentang pentingnya kita untuk istiqomah di atas dinul Islam, di atas agama Islam kita ini. Karena berbagai fitnah, berbagai ujian dan cobaan yang melanda negeri kita ini, demikian juga apa yang melanda diri kita pribadi, silih berganti fitnah tersebut. Karena memang kemestian dari Allah dan kepastian darinya datangnya berbagai fitnah, ujian dan cobaan tersebut kepada kita semuanya. Kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya ujian dan cobaan di dalam kehidupan kita. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menentukan ini semuanya kepada kita semuanya. Tetapi tentunya adanya ujian dan cobaan tersebut, di balik itu semuanya adanya hikmah yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Ankabut, di dalam awal-awal ayat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walakad fatanna alladhina min qablihim falaya'laman allahu alladhina sadaku wala ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim, ahasiban nasu, apakah manusia itu menyangka, ayutraku ayyakulu amanna, untuk kemudian ditinggalkan begitu saja ketika mereka sudah menyatakan dirinya kami beriman kepada Allah. Wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diberikan ujian dan cobaan dalam kehidupan mereka. Apakah manusia menyangka yang demikian? Ketika dia sudah menyatakan dirinya sebagai seorang mukmin, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak akan datang kepadanya ujian dan cobaan. Walaqad fatannal ladina min qablihim. Dan sungguh-sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang yang sebelum mereka. Allah telah memberikan ujian kepada umat-umat sebelum kita ini dengan berbagai ujian dan cobaan. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaku wa la ya'lamannal kadhibin. Kemudian Allah menyebutkan hikmah adanya ujian dan cobaan ini. Allah menegaskan fala ya'lamannallahu alladhina sadaku. Maka sungguh-sungguh dengan ini semuanya Allah Subhanahu wa taala memilih, Allah mengetahui siapa di antara hamba-hamba Allah yang jujur dia dalam keimanan dia, jujur dia di dalam pernyataan saya beriman kepada Allah. Wala ya'lamannal kadhibin. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan ini, dengan adanya ujian dan cobaan tersebut, Allah memilih, Allah mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang ternyata minal kadhibin, termasuk orang-orang yang dusta, orang-orang yang tidak jujur dalam pernyataan dia menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya ujian dan cobaan adalah kemestian yang datang kepada kita semuanya. Selama kita masih hidup di dunia ini, selama masih bernafas, masih bisa untuk kemudian melangkahkan kaki kita hidup di muka bumi ini, maka ujian dan cobaan itu mesti dan mesti akan datang kepada kita semuanya. Walaupun dengan berbagai bentuk, berbagai cara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya berbeda-beda bentuk dan caranya. Akan tetapi seorang yang beriman dengan sesungguhnya, dia yakin adanya ujian dan cobaan itu bukan suatu hal yang sia-sia. Tapi ini semuanya adalah bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala dengan itu semuanya akan memilih siapa di antara kita yang jujur dalam pernyataan kita, yang sungguh-sungguh dalam pernyataan kita beriman kepada Allah, dan siapakah di antara kita yang termasuk orang-orang yang dusta, yang enggak jujur. Orang-orang yang bersabar, istiqamah di atas Islam dan bersabar menghadapi berbagai ujian dan cobaan, itulah orang-orang yang Allah pilih menjadi orang-orang yang jujur dalam pernyataan dia beriman kepada Allah, tidak terombang-ambing dengan berbagai fitnah dan cobaan tersebut. Yang datang silih berganti fitnah tersebut, dia diterpa dengan berbagai badai, musibah, cobaan, ujian, baik pada dirinya, keluarganya, atau bahkan bangsanya dan negaranya. Tapi dia tetap kokoh dalam keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kokoh di atas Islam, di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang demikianlah seorang yang dia kokoh di dalam agamanya, dia tidak akan terombang-ambingkan dengan berbagai badai fitnah tersebut. Berbeda dengan orang yang ragu, orang yang tidak jujur tadi. Ketika datang adanya ujian dan cobaan menerpa dirinya, dia akan mudah ikut dengan berbagai fitnah. Dia ikut akan larut dengan berbagai musibah tersebut. Bisa jadi dia termasuk yang sebelumnya seorang yang mukmin, akhirnya naudzubillah berikutnya menjadi seorang yang kafir, naudzubillah. Kenapa? Karena dia tidak sabar menghadapi berbagai ujian tersebut. Dia tidak berusaha istiqamah. Kenapa? Karena dia berada di atas keraguan di dalam agamanya, tidak berada di atas kekokohan di dalam agamanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mensifati orang-orang yang dalam keadaan ragu, orang-orang yang tidak jujur dalam keimanannya ini, yang disifati dengan orang-orang yang ragu, Allah menyebutkan wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Dan di antara manusia itu ada yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dia berada di atas tepi suatu tempat. Diterangkan oleh para ahli tafsir apa yang dimaksud dia beribadah kepada Allah tetapi berada di atas tepi suatu tempat. Kalau diibaratkan dia berdiri di atas tepi suatu tempat tersebut semacam atau semisal seorang yang berada di atas tepi suatu jurang misalnya. Seorang yang berdiri di tepi jurang, berdirinya dia tidak kokoh. Kalau ada angin yang menerpa dirinya, begitu mudah dia untuk jatuh ke dalam jurang tersebut. Ya. Maka keadaan orang yang seperti ini, kata para ulama ahli tafsir, ketika menjelaskan tentang makna ala harf tadi, seorang yang berada di atas, beribadah kepada Allah di atas tepi suatu tempat, ay ala syak, bahwasanya orang tersebut ketika dia beribadah kepada Allah, ketika dia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan keraguan, dalam keadaan tidak ada kekokohan iman dalam dirinya, dalam keadaan apa? Keraguan dia, ragu dalam agamanya ini. Dia mudah untuk menerima berbagai syubhat, kerancuan-kerancuan yang merusak akidah seorang muslim, menerima berbagai ideologi-ideologi yang merusak. Apalagi zaman-zaman sekarang ini, ya, yang mereka berbaju dengan baju, ya, atau menunggangi, ya, menunggangi dari baju reformasi, ya, dengan berbagai bentuk, ya, yang di sana seolah-olah adanya berbagai bentuk kebebasan berpendapat. Bagaimana kita mendapati berbagai fitnah yang melanda negara ini? Ya. Sampai-sampai seolah-olah perkara-perkara yang jelas-jelas itu adalah kebatilan, suatu yang salah, seolah-olah dikaburkan lagi. Seolah-olah itu bukan bahaya laten lagi. Bagaimana fitnah datang? Ya. Yang jelas-jelas sebelumnya itu adalah merupakan bentuk, ya, perusakan terhadap kaum muslimin, terhadap akidah kaum muslimin, yang mereka mempropagandakan anti Tuhan, ateisme. Tetapi sekarang yang datang sekarang ini dikaburkan, oh enggak, bahwasanya komunisme itu tidak identik dengan ateis, ya, digambarkan dengan berbagai propaganda-propaganda. Sebagian, sampai-sampai sebagian anak-anak muda seolah-olah mereka menjadi pendukung bentuk-bentuk yang seperti ini. Anak-anak muda yang mungkin kadang-kadang mereka semangat untuk membaca-membaca, tapi tidak punya filter, tidak punya modal dasar agama yang kokoh, begitu mudah fitnah tersebut datang kepada dirinya dalam keadaan dia tidak bisa menangkal atau mencegah fitnah tersebut masuk ke dalam dirinya. Akhirnya dipikir-pikir, oh iya ya, benar ya. Oh, itu buktinya Tan Malaka katanya. Tan Malaka itu religius katanya. Oh, demikian dan demikian. Tetapi mereka tidak melihat bagaimana hakikat komunisme di berbagai negara yang merusak. Bahkan mereka adalah orang-orang yang memerangi semua agama, bahkan tidak hanya Islam. Lebih-lebih lagi terhadap Islam, ya, yang mengajarkan kepada tauhid. Mereka adalah orang-orang yang paling benci terhadap agama Islam. Terbukti di berbagai negara pembunuhan, penumpahan darah terhadap kaum muslimin di berbagai negara, bahkan termasuk di negeri kita ini. Sejarah telah kita lewati bersama. Mungkin di antara kita, khususnya saya sebagai pembicara, mungkin tidak sebagaimana para bapak-bapak yang mungkin terlahir pada waktu-waktu tersebut. Tetapi setidaknya kita sebagai orang-orang yang mengetahui atau membaca sejarah tersebut, setidaknya kita sebagai seorang muslim, ketika mengetahui perkara-perkara tersebut, harusnya wajib bagi kita untuk menolak untuk mencegah hal tersebut bagi kita, demikian juga keluarga kita. Pemikiran-pemikiran yang merusak masuk begitu mudah, masuk ke rumah-rumah kaum muslimin, anak-anak muda kaum muslimin. Ya, digambarkan yang seperti ini adalah perkara yang biasa, kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir. Ya. Mereka tidak melihat bagaimana tokoh-tokoh seperti Karl Marx, Lenin, dan yang semisalnya, Mao Zedong, ya, yang mereka menganggap bahwasanya agama ini adalah racun. Ya. Menganggap bahwasanya yang seperti ini, orang-orang yang beragama itu adalah orang-orang yang terkandung padanya racun, sehingga mereka adalah orang yang fobi terhadap Islam. Bahkan mereka juga memerangi semua agama. Tetapi pada dasarnya ikhwani fiddin, kaum muslimin, maka kedudukan atau keberadaan adanya ujian dan cobaan tersebut melanda seorang yang dalam keadaan ragu tadi, ya, atau seorang yang berada di atas keraguan dalam agamanya tersebut, maka dia dalam keadaan tidak kokoh dalam agamanya. Ketika dia mendapatkan kebaikan, disebutkan dalam ayat tadi, wa in asabahu khairun itma'an nabi. Ketika datang kepadanya kebaikan, maka dia merasa tenang. Padahal dia dalam keadaan maksiat. Dalam keadaan maksiat tetapi justru bisnisnya lancar. Dalam keadaan dia tidak sholat, tidak zakat, tidak berhaji ketika dia mampu. Bahkan dia bermuamalah dengan berbagai muamalah yang menyelisih syariat Allah. Atau bermaksiat dengan dosa-dosa besar yang dia tidak bertobat kepadanya. Tetapi justru malah melimpah rezeki itu datang kepadanya. Usahanya begitu mudah, bisnisnya begitu lancar. Seolah-olah tidak ada halangan dari apa yang dia harapkan dari bagian dari dunia. Yang sebelumnya dia mungkin miskin menjadi tambah kaya, bisa jadi. Ketika dia mendapatkan kebaikan yang seperti ini, dia merasa tenang. Wah, ini berarti menunjukkan Allah ridho kepada saya. Padahal dia adalah orang yang ahli maksiat. Bahkan orang yang kufur kepada Allah, baik kepada kufur terhadap nikmat Allah ataupun kufur kepada Allah, mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu ketika saya sholat, saya sulit untuk mencari rezeki. Sekarang saya gak sholat, malah usaha saya lancar. Oh, berarti ini menunjukkan Allah ridha kepada saya. Ya. Tolak ukurnya adalah apa? Ketika nikmat itu datang kepadanya, seolah-olah itu adalah keridhaan Allah diberikan kepada dirinya. Tidak. Ini adalah bagian dari istidraj. Allah membiarkan dia tambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dia katakan istidraj. Idza ra'aitallaha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama minhu istidrajun. Kalau kamu melihat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seorang hamba ketika dia berada di atas maksiat, tetapi dia diberikan kelimpahan-kelimpahan nikmat dari apa yang dia cintai, dari apa yang dia sukai dari bagian dunia, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Istidraj itu, ya, dia diulur-ulur waktunya, dibiarkan terus, dibiarkan biar tambah jauh, tambah sesat, tambah menyimpang, tambah bermaksiat kepada Allah, yang nanti dia akan mendapatkan balasannya kelak di akhirat. Bukan menunjukkan keridhaan Allah kepada dirinya. Ya, itu adalah ujian sebenarnya datang kepada dirinya. Ya. Tetapi dia tidak bisa bersabar, justru mengatakan bahwasanya ini adalah Allah meridhai dirinya, Allah atau Allah memberikan keridhaan kepada dirinya. Dan sebaliknya, ketika dia mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian, cobaan kepada dirinya, ujian yang menyakitkan, mungkin apa yang dirasakan sakit pada dirinya atau pada bagian dari hartanya, dia diuji dengan kemiskinan atau rasa takut, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Ketika dia diberikan ujian tersebut, diberikan fitnah datang kepadanya, melanda fitnah tersebut kepada dirinya, keluarganya, atau orang yang ada di sekitarnya yang dia cintai, atau datang kepada negerinya, fitnah tersebut datang kepada dirinya, ternyata dia malah berbalik arah, dia murtad dari agamanya, inqalaba ala wajhih, dia berbalik arah, dia murtad dari agamanya, dia keluar dari Islam. Na'udzubillah. Dia menganggap bahwasanya Allah ini enggak adil. Masa saya diberikan ujian yang seperti ini? Saya ini sholat, saya ini zakat. Masa saya dibangkrutkan usaha saya? Ini menunjukkan orang tersebut tidak sabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Orang yang seperti ini keadaannya bagaimana? Rugi dia dunianya? Tidak hanya rugi dunianya, bahkan rugi akhiratnya. Khasirat dunia wal akhirah. Allah menyebutkan apa? Khasirat dunia wal akhirah. Dia itu rugi dunianya dan akhiratnya. Ya. Mungkin dia mendapatkan secara apa yang dia dapatkan, ya, dari kebaikan-kebaikan dunia tersebut melimpah. Tetapi ternyata apa? Digunakan untuk maksiat. Ya. Maka dia rugi sebenarnya dalam dunianya tersebut. Lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka kita dituntut dari ini semuanya, tentunya butuh bagi kita untuk bersabar menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Yang ini semuanya adalah harapannya adalah kita tetap istiqamah, sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam awal pembahasan kita, istiqamah di atas Islam ini, di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ridai satu-satunya. Maka sungguh, jangan sampai seorang kemudian justru dengan datangnya ujian dan cobaan tersebut, akhirnya dia menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ridha dengan apa yang Allah tentukan kepada dirinya. Bentuk keridhaan seorang hamba adalah dengan bersabar tadi, menerima ujian dan cobaan tersebut, walaupun kemudian tidak menafikan, tidak meniadakan kemudian seorang mengambil sebab-sebab. Ketika seorang mendapatkan penyakit yang tidak kunjung sembuh misalnya, bukan berarti kemudian sabar, ya sudahlah, nerima begitu saja, gak berobat, gak berusaha mencari pengobatan, atau tidak berusaha untuk berobat kepada ahli medis, ya. Ketika dia memiliki kemampuan yang seperti itu, berbeda kalau dia tidak ada kemampuan padanya, la yukalifullah nafsan illa wus'aha, ya. Tetapi pada dasarnya dia masih memiliki banyak jalan untuk berusaha mendapatkan apa yang dia harapkan dari kesembuhan, dari rizki yang halal. Seorang diuji dengan kemiskinan kadang-kadang sudah sumpek, ya. Sudah putus asa dia, seolah-olah diberikan, ya, usaha yang sebelumnya lancar akhirnya bangkrut. Akhirnya bingung dia. Sampai-sampai akhirnya dia mencari jalan pintas. Menunjukkan apa? Dia tidak sabar. Baik dengan jalan pintas tersebut, baik dengan cara-cara yang tidak syar'i atau tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu adalah perkara yang terkandung padanya keharaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa innallaha ma'indahu la yunalu illa bi ta'atihi. Maka sesungguhnya apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diraih, tidak bisa didapatkan kecuali dengan ketaatan kepadanya. Kalau dia ingin mendapatkan rizki yang halal, ingin mendapatkan kebaikan dari Allah berupa rizki tersebut, rizki yang berbarakah, maka dia harus mendapatkan perkara tersebut dengan ketaatan, bukan dengan keharaman, bukan dengan kemaksiatan. Ya. Sebagaimana seorang yang ingin mendapatkan kesembuhan, siapa yang menyembuhkan penyakit? Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ingin mendapatkan kesembuhan, tentunya dia minta kepada Allah, dan doa ini adalah bagian dari usaha juga. Doa seorang hamba minta kesembuhan kepada Allah bagian dari usaha. Demikian juga upaya-upaya yang berikutnya. Maka ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sesungguhnya seorang ketika mendapatkan perkara-perkara tersebut dituntut untuk kemudian dia sabar, yang sekali lagi tidak menafikan upaya-upaya untuk kemudian mengambil sebab apa yang diharapkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Sehingga sungguh memprihatinkan, sangat miris ketika ada sebagian saudara-saudara kita ya, diberikan ujian berupa penyakit misalnya yang tidak kunjung sembuh, sudah ditempuh berbagai upaya melalui jalur medis ya, yang terpercaya, ataupun melalui ya, obat-obat tradisional yang halal. Ya. Loh kok disebutkan yang halal ya? Karena ada sesuatu yang di sana terkandung padanya penyelisihan atau keharaman. Ya. Karena sesungguhnya yang namanya upaya untuk mendapatkan kesembuhan itu bisa didapatkan dari Allah dengan apa? Dengan cara-cara yang halal juga. Jangan sampai seorang kemudian mencari jalan pintas ingin mendapatkan kesembuhan ya, karena sudah sumpek, sudah putus asa, seolah-olah tidak ada jalan lain, akhirnya datang kepada, maaf saja, datang kepada para dukun misalnya. Padahal kalau seorang muslim yang dia memiliki kekokohan iman, enggak mungkin dia akan datang kepada para dukun. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, mewanti-wanti, mengingatkan kepada kita semuanya, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada arraf, arraf itu dikatakan oleh para ulama adalah paranormal. Ya. Orang-orang yang dikatakan sebagai peramal atau paranormal, yang dia bisa meramal sesuatu yang akan datang, dianggap oleh manusia demikian. Padahal tidak ada yang bisa mengetahui ilmu gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hakikatnya ialah kedustaan mereka ya, yang dibisikkan oleh syaitan dan bala tentaranya. Aukahinan, atau datang kepada para dukun, datang kepada para dukun, baik itu minta kesembuhan dari suatu penyakit, atau memberi, minta rizki, atau minta agar diberikan jodoh, karena dia sudah berumur tapi tidak dapat jodoh, akhirnya pusing dia, akhirnya cari jalan pintas. Naudzubillah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya? Fasaddaqahu bima yaqul. Kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh para dukun, para normal tadi. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kufur, telah mendustakan apa-apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, bahkan dia tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Sekali datang kepada dukun, dia tidak akan diterima salatnya 40 hari. Kalau lebih dari itu, naudzubillah. Ya, yang lebih ngeri tadi, ya, dia termasuk orang yang mendustakan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini adalah bukan cara-cara yang halal. Yang namanya usaha itu adalah ada usaha yang halal, ada usaha yang haram. Sebagaimana seorang yang mencari rezeki, ada usaha untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang halal, ada yang cara yang dengan cara yang haram. Demikian juga kesembuhan. Kalau ada sebagian orang mengatakan, loh ini saya hanya sebagai wasilah saja, upaya atau jalan atau sebab saja, saya tetap minta kepada Allah, cuma saya mendatangi para dukun itu hanya sebagai sebab saja. Enggak, saya enggak percaya pada dukun kok, cuma saya mintanya kepada Allah. Lah sama saja ya. Dulu orang musyrik zaman jahiliyah ya, mereka kalau ditanya, kenapa kalian kok nyembah patung-patung itu, mereka mengatakan, mana abuduhum, kami enggak menyembah mereka, enggak sujud rukuk kepada patung-patung tersebut, kami enggak minta-minta kok rizki, atau tidak minta kesembuhan, atau tidak minta segala sesuatu kepada berhala-berhala tadi. Mereka demikian loh zaman dulu, kaum musyrikin zaman jahiliyah. Ya. Bahkan mereka mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, yang memberikan rizki, yang mengatur alam semesta itu adalah Allah. Ketika ditanya, loh, kenapa kalian menyembah berhala-berhala tersebut? Mereka mengatakan, mana buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah berhala-berhala tersebut. Tidak lain berhala-berhala tadi dalam rangka untuk mendekatkan diri-diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kami ini minta hanya kepada Allah. Ya. Lalu apa bedanya kalau kita sekarang, kalau kita menyatakan diri kita seorang muslim, tapi memiliki keyakinan yang seperti itu? Maka jangan sampai ya, kita koreksi diri kita, keyakinan kita, jangan sampai kita sebagaimana apa yang diyakini oleh mereka, kaum musyrikin. Kaum musyrikin zaman jahiliyah itu mereka percaya yang menciptakan langit dan bumi, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Allah menyebutkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo la yakulunnallah. Kalau seandainya kamu tanya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kaum musyrikin zaman jahiliyah tadi, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan di dalam sebuah, di dalam ayat yang lain disebutkan, wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur seluruh pengaturan dalam alam semesta ini? Maka fasayakulunallah, maka sungguh-sungguh mereka akan mengatakan yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur alam semesta itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka percaya. Loh, tetapi kenapa mereka dikatakan sebagai kaum musyrikin? Karena mereka memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu sisi mereka beribadah mungkin kepada Allah, tapi sisi yang lain dia beribadah kepada selain Allah. Mereka percaya yang memberikan rezeki, yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan hujan, yang mengatur alam semesta Allah. Tetapi mereka memberikan pemujaan atau persembahan itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan alasan itu semuanya dalam rangka mendekatkan diri dia kepada Allah. Caranya salah. Niatnya baik, tapi bukan, tidak cukup dengan niat yang baik. Tapi harus sesuai dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Ya. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kita kembali kepada permasalahan tadi bahwa ketika adanya ujian dan cobaan tersebut, tentunya kita menjadi hamba-hamba Allah yang wajib untuk kemudian segera kembali kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah agar tetap istiqamah di atas jalan ini. Jangan sampai kita diombang, ketika diombang-ambingkan fitnah tersebut justru kita berbalik arah. Kita murtad dari agama kita, kita benci kepada Allah. Maka dari sini, dari ini semuanya, tentunya ada sebab-sebab agar kita bisa membentengi diri kita dari berbagai ujian dan cobaan tersebut, dari berbagai fitnah yang melanda kita tadi. Di antaranya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan qabla kaqita'il lailil muzlim fayusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara solusi ketika kita menghadapi berbagai ujian dan cobaan atau berbagai fitnah tadi, di antaranya salah satu, ya, kita katakan salah satu karena banyak dari berbagai perkara yang telah digambarkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Salah satunya adalah apa yang disebutkan dalam hadis ini. Ar-Rasul mengatakan, badiru bil a'mali, bersegeralah kalian, jangan kalian tunda-tunda untuk beramal saleh. Badiru bil a'mali, badiru itu adalah al-mubadarah. Apa itu al-mubadarah? Bersegera. Jangan kita tunda-tunda di dalam amal soleh. Ketika kita dalam keadaan sehat, jangan kita tunda-tunda. Ketika kita dalam keadaan masa muda, jangan kita tunda-tunda untuk datangnya masa tua tersebut. Ketika kita mendapatkan kelapangan rezeki, jangan kita tunda-tunda ketika datangnya kemiskinan, kemudian kita tidak mampu. Ketika kita datang kepadanya, kepada kita kelapangan, jangan kita tunda-tunda. sampai na'udzubillah kemudian akhirnya kesempitan ya, waktu yang datang kepada kita diuji dengan kesibukan, akhirnya kita tidak bisa untuk beribadah kepada Allah, tidak bisa untuk beramal soleh. Maka amal soleh inilah diantara salah satu sebab yang akan menjaga kita dari fitnah, ujian, cobaan yang datang kepada kita semuanya. Tapi bagaimana yang dimaksud dengan amal soleh di sini? Apakah dengan banyak beramal, dengan banyak bersedekah, dengan banyak demikian dan demikian? Maka hitungan yang dikatakan amal soleh itu bukan dengan banyaknya, tetapi tentunya yang dikatakan sesuatu yang dikatakan baik atau soleh itu adalah sesuatu yang terbangun di atas dua hal. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjadikan amal kebaikan tersebut hanya karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan pujian di sisi manusia, bukan ingin mendapatkan ketenaran, bukan ingin dikatakan sebagai seorang yang alim atau seorang yang ahli ibadah atau seorang yang dikatakan seorang yang sok suci dan sebagainya, atau dikatakan ya, kalau sok suci ini adalah istilahnya orang yang enggak suka ya, atau dikatakan sebagai seorang yang dia berpegang kepada agamanya ya, artinya dalam harapan untuk ketenaran semata-mata, atau bahkan ingin mendapatkan bagian dari dunia. Bukan demikian amal soleh yang sebenarnya. Amal soleh yang seperti ini adalah bukan dikatakan amal soleh. Kenapa? Walaupun secara zatnya salat ya, zakat, atau menyampaikan ilmu, bagian dari amal soleh, tetapi ternyata tidak dibangun di atas keikhlasan. Ya. Maaf-maaf saja sampai-sampai di antara sebagian orang, ya, sampai-sampai semuanya itu dibisniskan. Ya, sampai-sampai ada berbagai bisnis ya. Bahkan dalam masalah dakwah, na'udzubillah, kita lihat miris melihat terkhusus para selebriti-selebriti yang muncul dalam keadaan seolah-olah dia sebagai seorang yang tenar, kemudian dia bisa berdakwah ya. Sampai-sampai yang seperti ini dibisniskan di antara mereka, punya manajemen, kalau ingin mengundang orang-orang tersebut melalui manajemennya, tawar-menawar berapa tarifnya demikian dan demikian. Na'udzubillah. Enggak takut dia kepada Allah. Ini mengajarkan ilmu agama Allah. Bukan ini adalah bagian dari dunia. Sampai-sampai kalau tawarannya enggak masuk, enggak diundang dia. Na'udzubillah. Atau enggak mau hadir. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, dan demikian juga dengan berbagai bentuk. Ya. Maka keikhlasan ini adalah perkara yang urgen dan perkara yang paling pokok. Dan yang melandasi ini semuanya adalah keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah semata-mata. Jangan sampai kita jatuh di dalam perkara yang merusak akidah kita, jatuh dalam perbuatan menyekutukan Allah. Seperti tadi, datang kepada para dukun dan sebagainya, meyakini perkara-perkara yang merusak akidah. Yang kedua, amal yang dikatakan amal yang baik adalah yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian kita berani membuat suatu perkara yang tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam agama ini. Ya. Maka ini adalah penting, jangan sampai seperti misalnya salat subuh. Salat subuh 2 rakaat. Ada mungkin sebagian orang mengatakan, "Loh, saya masih kuat kok. Lebih dari 2 rakaat saya masih mampu." Ya, menurut saya, ya ini kata manusia. Menurut saya, kalau ditambah satu rakaat kan semakin besar pahalanya. Ini tapi menurut manusia. Bagaimana menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Tidak demikian. Karena dalam ibadah ini kita harus sifatnya tauqifi. Apa tauqifi? Harus benar-benar mengikuti apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dalam ibadah, kalau dalam urusan agama, Allah telah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita semuanya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham, lebih mengetahui tentang urusan agama kalian. Sehingga urusan teknologi ya, baik dalam masalah transportasi dan sebagainya, ya. Seorang ya dari berbagai hal yang berkaitan dengan dunia, itu adalah manusia yang lebih paham dalam urusan ini. Sehingga jangan sampai kemudian lu, bagaimana dulu Nabi Muhammad kan naik unta, berarti sekarang kita juga harus naik unta. Bukan demikian. Ini urusan dunia, transportasi ini adalah urusan dunia. Ya. Urusan teknologi ini adalah urusan dunia. Ya. Jangan dicampur adukkan dengan urusan agama tadi, urusan ibadah. Ya. Walaupun hal tersebut apabila mendukung suatu ibadah, akhirnya menjadi ibadah pula. Seorang yang berangkat haji menaiki pesawat misalnya. Ya. Maka walaupun hakikatnya adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh, tapi safarnya dia, perjalanan jauh dia menuju Baitullah Al-Haram, ya, maka itu adalah bagian dari ibadah juga. Demikian juga pulangnya, berangkatnya, pulangnya demikian juga, itu adalah bagian dari ibadah. Maka ini adalah bagian yang bisa mendukung untuk ibadah kepada Allah. Tapi bukan berarti, oh berarti kalau gitu haji kita harus naik unta, bukan demikian. Ya, ini adalah urusan dunia. Berbeda dengan urusan ibadah, maka kita harus benar-benar mengikuti apa yang telah dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka oleh karena itu, timbangan tolak ukur suatu amal kebaikan itu bukan dengan banyaknya, tapi dengan dua hal tadi. Apakah ikhlas dia karena Allah, dan yang kedua, apakah dia mencocoki bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya harus siap dikoreksi dengan dua hal ini. Senantiasa kita mengkoreksi amal-amal kita, apakah kita ini ikhlas atau belum. Ya. Tentunya seorang tidak merasa, wah saya sudah ikhlas. Tidak, tidak ada. Malah justru kalau dia mengatakan, wah saya sudah ikhlas, berarti dia belum ikhlas. Maka bagaimana dia terus berusaha memperbarui niatnya, terus. Ya, ketika ada suatu hal yang merusak keikhlasannya, dia harus meluruskan lagi, meluruskan lagi. Demikian. Ya. Demikian juga di dalam bimbingan Rasul. Apakah sesuai dengan bimbingan Rasul yang ada dalam sunnah beliau, datang dari hadis-hadis yang sahih, kita cocokkan. Kalau tidak cocok, maka kita sebaiknya menghindari. Jangan sampai kita jatuh dalam apa-apa yang dikatakan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada urusannya, tidak ada contohnya, tidak ada bimbingannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Na'udzubillah. Kan kita takut, sudah capek-capek beribadah tapi ternyata tertolak. Maka dua perkara tadi menjadi koreksi bagi amal-amal kita semuanya. Tidak ada satupun di antara kita yang luput dari ini, ya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka oleh karena itu Allah menyebutkan dalam surat Al-Mulk, ketika menyebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan ini semuanya untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Allah menguji, Allah menciptakan kehidupan dan kematian ini, Allah ingin menguji di antara kita semuanya siapa yang terbaik amalan kita. Allah tidak menyebutkan siapa yang terbanyak amalan kita. Disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, Allah tidak menyebutkan di sini dengan aktsar wa amala, amalan yang terbanyak, tapi ahsan wa amala. Ahsan wa amala itu adalah isim tafdil dari hasan. Hasannya adalah baik. Kalau ahsan adalah yang terbaik, siapa yang terbaik amalannya? Maka apa yang dimaksud dengan terbaik di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyadh ketika mentafsirkan apa yang dimaksud dengan ahsan wa amala, ay aswabuhu wa ahlasuhu. Yang dimaksud dengan amalan yang terbaik adalah yang memenuhi dua kriteria. Aswabuhu wa ahlasuhu, yaitu aswabuhu, amalan yang paling mencocoki, ma yakunu sawaban muwafiqan lima jaa bihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu amalan yang paling mencocoki apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memenuhi syarat yang kedua tadi, yaitu syarat memenuhi bimbingan yang telah dibimbing oleh Nabi. Jangan sampai kita membuat apa-apa yang keluar dari bimbingannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau melakukan suatu ibadah yang tidak dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlasuhu, yang kedua, yang paling ikhlas. Yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Maka dikata oleh Nabi di dalam hadis tadi, badiru bil a'mali, bersegeralah kalian untuk beramal, beramal. fitanan, sebelum datangnya fitnah, kaqita'il lailil mudlim, yang fitnah tersebut datangnya seperti potongan-potongan malam. Kalau kita lihat potongan malam, maksudnya ketika datangnya malam, yang gelap itu muncul dari ufuk timur, ya, ketika tenggelam matahari di ufuk barat, ya, maka malam tersebut datang dalam sedikit demi sedikit. Itulah yang dikatakan potongan-potongan malam. Ya. Awalnya masih dalam keadaan terang, ya, dalam keadaan terang, yang sana gelap. Ya. Demikian terus, ya, sesuatu yang terang tersebut semakin menjadi gelap, gelap. Ya, gelap tersebut datang dari ufuk timur, semakin menutup sampai kemudian sampai ufuk barat. Seluruh dari ufuk barat dan ufuk timur dan ufuk barat tersebut menjadi gelap dengan potongan-potongan malam tersebut sampai menutup seluruhnya. Maka demikianlah fitnah, datang sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Seperti potongan-potongan malam tersebut. Yusbihur rajulu mu'minan. Sampai-sampai datangnya fitnah tersebut di antara manusia yang pada pagi hari dia dalam keadaan beriman, wayumsi kafiran, tetapi dalam keadaan sore hari sudah jadi kafir. Na'udzubillah. Kenapa? Dia enggak sabar dia. Fitnah yang begitu dahsyat menjadikan dia murtad. Na'udzubillah, jangan sampai. Ya. Kita harus istiqamah di atas agama Allah ini. Jangan sampai kita mati dalam keadaan selain di atas ajal, di atas selain dinul Islam, selain di atas agama Allah ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, Allah telah menegaskan jangan kalian mati kecuali di atas Islam, di atas agama Allah Subhanahu wa taala ini sebagai seorang muslim. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, dan demikian juga ada yang pada sore harinya sebagai seorang yang beriman, pada pagi harinya sudah dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Inilah ngerinya fitnah, cobaan dan ujian tadi. Maka fitnah yang melanda negeri kita ini, na'udzubillah, berbagai silih berganti. Ya. Yang sekarang dengan berbagai bentuk. Ya. Sebagaimana yang akhir-akhir ini kita katakan, atau yang tadi telah kita singgung, akhir-akhir ini muncul berbagai fenomena, mengkaburkan apa yang dikatakan dengan propaganda komunis. Yang ideologi komunisme ini terus disusupkan oleh berbagai pihak, ya, dari luar negerinya dan dalam negerinya, dengan berbagai bentuk dikamuflase, sampai-sampai ada fenomena, ya, untuk seolah-olah bahwasanya ini adalah atau stigma bahwasanya perkara ini adalah bagian yang terkandung padanya unsur pelanggaran HAM, karena memang mereka itu berbaju atau menutupi upaya mereka itu dilindungi dengan apa? HAM. Hak asasi manusia. Yang ini hakikatnya adalah propaganda yang dibuat oleh mereka, orang-orang kafir. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, sehingga mereka akhirnya bebas menyuarakan. Ya, bahkan berbagai logo-logo, ya, palu arit dan yang semisalnya seolah-olah bebas. Ya. Seolah-olah mereka tidak takut. Ya. Seolah-olah mereka ada backingnya. Ya, ya, backingnya itu HAM tadi. Ya. Hak asasi manusia, akhirnya pemerintah, ya, karena dihadapkan dengan yang seperti ini, mereka berbenturan. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga pemerintah kita ditolong oleh Allah untuk bisa menghadapi yang seperti ini. Ya. Kenapa kita mendoakan pemerintah kita? Karena ini adalah merupakan bagian dari bimbingan sunnah dan sunnah para ulama. Ya, bimbingan yang telah dibimbingkan oleh para ulama ahlu sunnah. Al-Imam Ahmad, beliau mengatakan, laukana li da'watun mustajabah, kalau seandainya saya memiliki doa yang mustajab, la ja'altu hafiz sultan, maka sungguh aku akan jadikan doa tersebut untuk pemerintah, untuk penguasa. Fa'inna salahal imam salahal ibadi wal bilad, karena baiknya seorang pemimpin akan menjadikan baiknya negeri dan masyarakatnya. Bukan justru doa kejelekan, bukan justru provokasi, doa kejelekan, tapi doa kebaikan. Semoga Allah berikan hidayah, berikan kekokohan kepada penguasa, kepada pemerintah, untuk menghadapi berbagai fitnah yang seperti ini, yang merusak generasi-generasi muda, yang bahkan mengancam keutuhan bangsa dan negara ini. Ya. Kita miris, seolah-olah anak-anak kecil, ya, anak-anak muda, anak-anak remaja, bangga, begitu bangga, menggunakan pin, ya, logo-logo atau kaos-kaos, pakaian-pakaian berlogo yang seperti ini, ya. Seolah-olah ini adalah kebebasan, kebebasan. Na'udzubillahi min dalik. Maka sungguh kita semuanya meminta kepada Allah kekokohan di dalam agama kita ini, bagi kita, keluarga kita, anak cucu kita. Karena fitnah tersebut akan mesti datang dengan berbagai bentuk yang kita tidak tahu kapan hal tersebut kemudian datang dalam keadaan kita berat menghadapinya. Maka kita minta kekokohan kepada Allah. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka demikianlah pada akhir pembahasan kita kali ini kita ingatkan bahwasanya kita senantiasa istiqamah dan jangan sampai kita mati kecuali di atas Islam ini. Allah telah menegaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Maka para hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah di atas Islam ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekokohan iman, kekokohan Islam, dan demikian juga semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita di dalam beramal saleh. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan mungkin ada sedikit waktu sekitar mungkin 10 menit untuk sesi tanya jawab. Kalau mungkin ada yang mau disampaikan silahkan, sebatas apa yang mungkin kami ketahui bisa kami jawab. Kalau tidak tahu maka kami katakan wallahu a'lam bishawab. Nah, silahkan para bapak. Baiklah, barangkali ada jamaah yang mau bertanya sambil menikmati hidang yang disiapkan. Kami persilakan. Afan Ustaz, ini ada dua pertanyaan Ustaz. Anak bacakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ISIS itu suatu kelompok agama Islam atau kelompok agama yang ditumpangi? Itu pertanyaan yang pertama Ustaz. Ada pertanyaan ini tentang ISIS. ISIS itu suatu kelompok agama Islam atau kelompok agama yang ditumpangi? Perlu kita ketahui bersama bahwasanya kita menilai suatu kelompok yang dikatakan menyimpang dari Islam itu tentunya kita kembalikan kepada bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak dengan hawa nafsu. Dan di dalam permasalahan ini, kalau kita lihat bagaimana ideologi, ya, pemikiran yang ada pada suatu kelompok tersebut, kita bisa mendeteksi apakah hal tersebut sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya atau tidak. Seperti kelompok ISIS ini yang marak pada akhir-akhir sekarang ini, yang mereka awalnya adalah bereaksi di Syam atau negeri Suriah dan Irak, yang bahkan mereka mengatasnamakan diri sebagai negeri negara Islam di Syam dan Irak, dan yang seperti ini merembet ke berbagai negara yang ada di berbagai belahan di dunia ini. Kalau kita lihat ideologi mereka, ya, dan ini adalah sekali lagi adalah kembali kepada ideologi, kita lihat bagaimana ideologi mereka. Di antara mereka adalah pengkafiran terhadap kaum muslimin yang tidak satu kelompok dengan mereka. Demikian juga mereka mengkafirkan pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Ya, bahkan mereka mengkafirkan negara yang jelas-jelas negara Islam, seperti negara Saudi Arabia. Ya, negara Islam, negara Saudi Arabia yang jelas dipimpin oleh seorang muslim dan bahkan menjalankan syariat-syariat Allah. Tidak ada negara-negara yang lain kecuali yang menerapkan sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah kecuali adalah negara Saudi Arabia. Tetapi mereka pun kafirkan negara Saudi Arabia. Tetapi propaganda media justru kadang sebaliknya, seolah-olah ISIS itu dibantu atau didukung oleh Saudi Arabia. Ini adalah propaganda orang-orang yang benci terhadap dakwah tauhid sebenarnya. Karena Saudi Arabia terkenal adalah negara yang terdepan di dalam berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada Islam di berbagai belahan dunia. Ya. Dan berapa bentuk atau berbagai bentuk yang ada di dalam ISIS ini, dari bentuk pengkafiran terhadap kaum muslimin yang tidak sekelompok dengan mereka, adalah sangat jelas. Sampai-sampai mereka berani menumpahkan darah orang yang tidak ikut kelompoknya atau tidak berbaiat kepada kelompoknya, akhirnya mereka bunuh. Ya, itu menunjukkan bahwasanya mereka memiliki keyakinan bahwasanya orang yang tidak berbaiat, tidak bersumpah setia kepada kelompoknya, mereka tersebut dikafirkan. Maka kalau kita lihat yang seperti ini, ternyata ini adalah akidah, keyakinan, ideologi yang telah ada dulu, telah diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan datangnya orang-orang yang seperti ini, yang dikatakan sebagai orang-orang yang datang keturunan semisal dengan apa yang dibawa oleh seorang yang bernama Dzul Huwaisirah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, akan datang dari orang yang semisal ini suatu kaum yang mereka membaca Al-Qur'an tetapi mereka tidak melebihi kerongongan-kerongongan mereka. Ya. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal autan. Mereka membunuh orang-orang muslim. Ya, mereka membaca Al-Qur'an, mereka beribadah kepada Allah, tetapi mereka tidak bisa memahami Al-Qur'an tadi dan mereka membunuh kaum muslimin. Dan mereka justru membunuh kaum muslimin sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Nabi mengatakan, yamruquna minad-din muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka itu keluar dari Islam ini, keluar dari agama Islam ini sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Ya, tidak tersisa dari Islam kecuali hanya sedikit saja. Sebagaimana anak panah kena sasarannya kemudian lepas. Tidak tersisa dari Islam kecuali hanya sedikit. Tetapi sayang, di antara mereka mengatasnamakan berbagai aksi mereka dengan jihad. Ya, maka kalau kita lihat dari ini semuanya, maka ISIS adalah termasuk bagian dari kelompok atau sekte yang menyempal dari Islam, yang dikatakan oleh para ulama sebagai kelompok khawarij, kelompok yang memiliki keyakinan ya, mengkafirkan terhadap kaum muslimin atau pengkafiran terhadap orang yang tidak ada dalam kelompoknya. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, sungguh sangat panjang kalau kita bicara tentang permasalahan ini. Tapi pada dasarnya ini adalah salah satu kelompok yang menyempal dari Islam, yang bahkan termasuk yang pertama kali menyempal dalam Islam. Ya. Maka oleh karena itu kita wajib untuk berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala ini, agar kita terjauhkan dari berbagai fitnah yang mengajak manusia, kaum muslimin, kepada pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Karena kebanyakan apa yang ada dalam kelompok yang seperti ini, mereka dibangun di atas kebodohan. Semangat di dalam beragama, tapi dibangun di atas jauhnya mereka dari ilmu agama yang benar. Memahami Al-Quran wa Sunnah, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau terkait dengan kelompok agama yang ditunggangi, naam, bisa jadi juga. Ya. Karena memang ini adalah upaya dari orang-orang kafir yang ingin menghancurkan Islam, tapi menggunakan kelompok yang ada dalam Islam. Maka ini pun tidak mustahil. Sehingga berbagai bukti ya, yang katanya Amerika Serikat orang yang anti terhadap ISIS, tetapi terbukti dari berbagai senjata-senjata yang digunakan oleh ISIS itu dipasok oleh mereka, orang-orang Amerika ya. Bahkan buatan-buatan Israel ya. Tetapi justru media menggambarkan yang mendukung adalah Saudi Arabia. Saudi Arabia, subhanallah, padahal Saudi Arabia beberapa waktu lalu memenggal beberapa tokoh-tokoh yang terlibat terorisme ya. Banyak ya, yang kemudian dikecam oleh berbagai negara, Iran dan sebagainya ya. Syiah. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka sungguh kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh negeri Saudi Arabia tersebut sebagai upaya untuk menangkal aksi terorisme. Bahkan ada koalisi negara-negara teluk di dalam menangkal terorisme tersebut yang dikatakan dengan koalisi Arab untuk menangkal limukafahatil irhab, untuk menangkal berbagai aksi terorisme. Kemudian yang kedua, politik, apakah kitab pedomannya Al-Quran dan hadis, mengapa cara-cara mereka tidak sah, tidak syar'i, bahkan tidak berperi kemanusiaan? Nah, mereka sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi tadi, mereka membaca Al-Quran tetapi la yujawizuna tarakiyahum, kata Nabi, tetapi mereka membaca Al-Quran tersebut tidak melebihi kerongkongan-kerongkongan mereka. Artinya apa? Tidak masuk ke hati mereka, tidak bisa mereka memahami Al-Quran dengan benar. Bahkan disifati bahwasanya mereka adalah ahli ibadah, sampai-sampai kata Nabi yahkiru sholatahum ala sholatihim, sholat mereka orang-orang khawarij tersebut mengalahkan sholat kalian wahai para sahabat. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang sangat semangat beribadah, orang yang pucat pasi wajah-wajah mereka karena ibadah. Tapi apakah tolak ukurnya itu karena banyaknya beribadah, beramal soleh tersebut kemudian berarti mereka adalah orang yang benar? Ternyata tidak. Sampai-sampai dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas, sahabat yang mulia, tentang fenomena yang mereka pucat pasi wajah-wajah mereka, mereka banyak ibadah. Sampai-sampai ya Abdullah ibn Abbas, bagaimana keadaan orang yang seperti ini, yang mereka rajin beribadah, semangat beribadah, tapi keadaannya seperti ini, membunuh kaum muslimin, tidak berperkemanusiaan terhadap manusia, mengkafirkan kaum muslimin, bagaimana ibadah mereka? Kata Abdullah ibn Abbas, mahum bi asyaddi ibadatin minar ruhban. Hakikatnya apa yang mereka kerjakan, tidaklah apa yang mereka kerjakan itu lebih besar, lebih banyak daripada apa yang dilakukan oleh para rahib atau para pendeta. Maksudnya apa? Ibadah atau usaha yang dilakukan oleh para pendeta itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak dibangun di atas keislaman, dia tidak dibangun di atas akidah yang benar. Maka amal ibadah yang mereka kerjakan, sedekah, infak, maka tidak naik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Maka demikian juga apa yang dilakukan oleh mereka itu hakikatnya tidak diterima di sisi Allah. Maka kata Abdullah ibn Abbas, mahum bi asyaddi ibadatin minar ruhban. Tidaklah apa yang mereka kerjakan tersebut lebih baik, lebih banyak daripada yang dilakukan oleh para rahib, para pendeta. Kenapa? Karena mereka melakukan ibadah tersebut melampaui batas. Ekstrim dia. Menganggap jihad tetapi ternyata berlebihan. Tidak sesuai dengan apa yang diatur atau disyariatkan dalam agama Allah ini. Sampai-sampai mereka mengatakan jihad tetapi yang dibunuh sesama kaum muslimin. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka hakikatnya inilah bukan jihad, tetapi adalah aksi teror ya, kepada kaum muslimin. Dan ini adalah merupakan bagian yang dia telah melanggar apa-apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, yang bahwasanya mereka kaum muslimin adalah harumadamu huwa maluh, haram darahnya, haram hartanya, jangan ditumpahkan, jangan diambil hartanya. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah kajian pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.